السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صبوح مسجد الاستقامة yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari pelajaran hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita memasuki hadis yang ke-41, dan ini merupakan urutan yang kedua dari yang paling terakhir dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab di sini beliau menyebutkan 42 hadis. Oleh karena itu beliau menamakan kitab kecil ini dengan Al-Arba'in, yang artinya hadis 40-an. Walaupun pada hakikatnya penyebutan 40 hadis, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal 40 hadis, tidak satupun yang sahih. Dan bahkan para ulama menukilkan kesepakatan mereka tentang kelemahan riwayat-riwayat tersebut. Namun itu bukan berarti bahwa menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan ibadah. Menghafal Al-Qur'an Karim merupakan ibadah yang mulia, yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan ibadah yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha hatta yuballighaha ghayrah." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang telah mendengarkan dariku maqalah, yang telah mendengarkan dariku hadis. Dalam riwayat yang lain, sami'a minna haditsan, yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis, lalu kemudian dia menghafalnya sampai dia menyampaikan kepada yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan keumuman keutamaan menghafal hadis tanpa ada jumlah dan bilangan tertentu. Kita masuk ke hadis yang ke-41. Berkata Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما dari Abu Muhammad, ini adalah kunyah beliau, Abdullah bin Amr bin العاص رضي الله تعالى عنهما. Beliau salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana beliau termasuk sahabat yang semangat mengumpulkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memiliki kelebihan di mana beliau semangat untuk menulis apa saja yang beliau dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berusaha untuk menulisnya. Inilah yang menyebabkan mengapa beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma kana ahadun akthara minni haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min Abdullah bin Amr bin al-As fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak seorang pun yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, karena dia senantiasa menulis sedangkan aku tidak menulis, yakni lebih mengandalkan hafalan dari hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, haditsun sahih ruwinahu fi kitab al-hujjati bi isnadin sahih. Hadits ini adalah hadits yang sahih, kami telah meriwayatkan dengan sanad dalam kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih pula. Ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Kami menyebutkan atau meriwayatkan dengan sanadnya dalam Kitabul Hujjah. Yang dimaksud Kitabul Hujjah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Syaikh Abu Fadah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Beliau salah seorang imam yang bermadzhab Syafi'i dan beliau dikenal termasuk di kalangan para fuqaha dan ahli zuhud. Terakhir dia tinggal di daerah Damaskus. Dan yang dimaksud kitab Al-Hujjah, yakni kitab yang dikarang oleh beliau Abu Fatah Al-Maqdisi, yang berjudul Al-Kitab Al-Hujjah ala Tarikh Al-Mahajjah. Al-Hujjah ala Tarikh Al-Mahajjah. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah Ahlul Hadith, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kitab tersebut diriwayatkan hadis ini. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensahihkannya. Dan pada hakikatnya telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang keabsahan dan kesahihan dari hadis ini. Ada sebagian para ulama yang mensahihkan dan sebagian dari kalangan mereka ada yang melemahkan riwayat ini. Terjadinya perselisihan tersebut, hal ini disebabkan karena ada seorang perawi Di dalam sanad hadis ini yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai ini, beliau salah seorang di antara para ulama yang istiqamah di atas sunnah, sabar dalam menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena sikap tegas beliau dan istiqamah beliau di atas sunnah, para ulama banyak memberikan pujian kepadanya. Para ulama banyak memberikan pujian. Padahal kalau ditinjau dari sisi hafalan beliau dan kekuatan beliau dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat kelemahan. Oleh karena itu, ini merupakan letak perselisihan. Sebagian mereka yang mensahihkan karena bersangka baik dengan riwayat Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai ini. Mereka menganggap bahwa dia orang terpercaya. Padahal yang dimaksud oleh para ulama, kepercayaan yang dimiliki oleh Nu'aim bin Hammad ini dalam hal keteguhan beliau dalam memelihara sunnah. Keteguhan beliau dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dilihat dari sisi periwayatan hadis, beliau lemah. Oleh karena itu, para ulama melemahkan riwayatnya. Seperti Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang Nu'aim bin Hammad ini, beliau mengatakan laisa bi syai' walakinnahu sahibu sunnah. Orang ini riwayatnya tidak berarti, akan tetapi dia memang seorang yang teguh dengan sunnah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau mengatakan bahwa ada sekitar 20 hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai laisa laha aslun fi sunnah, yang tidak ada asalnya sedikit pun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan sebab inilah, dan demikian pula dengan sebab adanya kegoncangan dalam sanad hadis ini, menyebabkan para ulama melemahkan riwayat ini. Dan yang zahir bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Akan tetapi makna yang terkandung di dalam hadis ini pada hakikatnya telah dikuatkan dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian. Yang dimaksud tidak sempurna, tidak beriman salah seorang kalian, yakni tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna bukan berarti bahwa imannya hilang sama sekali lalu kemudian dia keluar dari Islam. Namun yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanan seorang. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintai, sampai orang itu lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan bahkan dari seluruh manusia. Maka bentuk keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang muslim tatkala dia menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kecintaan yang paling utama, yang paling tinggi dibandingkan kecintaannya kepada yang lainnya. Kecintaannya kepada orang tua, kecintaannya kepada anak-anak, kecintaannya kepada seluruh manusia, bahkan termasuk dirinya sendiri, baru dikatakan sempurna keimanan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai di muka bumi ini daripada engkau. Engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri, kata Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ya Umar, belum sempurna keimananmu wahai Umar sampai engkau mencintai aku lebih bahkan terhadap dirimu sendiri." Lalu setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, aku menyatakan bahwa aku lebih mencintai engkau dari seluruh manusia bahkan terhadap diriku sendiri." Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang paling tinggi. Tidak diperbolehkan seorang muslim cinta kepada selain Rasulullah dari kalangan makhluk lebih dia cintai daripada Nabi alaihi assalatu wassalam. Bahkan itu adalah merupakan syirk mahabbah, syirk dalam hal kecintaan, ketika dia mencintai sesuatu lebih kecintaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan syirik. Kenapa demikian? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu seperti kecintaannya kepada Allah. Jadi setara. Menyetarakan kecintaan selain Allah dengan kecintaannya kepada Allah saja itu sudah termasuk kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Cinta kepada harta, disetarakan cintanya kepada harta dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada istri, kecintaannya kepada istri menyetarai cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini syirik yang dapat menghapuskan amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang muslim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu asyaddu hubballillah, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah tabaraka ta'ala. Sangat keras menyetarakan kecintaan kepada Allah dan selain Allah saja itu syirik. Apalagi kalau menjadikan kecintaan kepada selain Allah lebih tinggi daripada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah berarti cinta kepada Rasul. Seorang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti itu menunjukkan kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sering digandengkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun minhunna man wajada ahadan minhunna wajada halawatal iman." Bahwa ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara yang terdapat pada diri seorang muslim maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan, nikmatnya menjadi seorang mukmin. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka cinta kepada Rasul adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus yang utama. Hawa nafsu harus tunduk kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa saja yang beliau bawa. Kewajiban untuk beriman dan meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan dipertanyakan keimanan seseorang yang masih ada keraguan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mungkin beralasan bahwa yang disampaikan oleh beliau tidak masuk akal, atau yang semisalnya, atau bertentangan dengan perasaannya, atau bertentangan dengan hawa nafsunya, lalu dia kemudian menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW dan lebih memilih hawa nafsu, maka ini menunjukkan ketidaksempurnaan orang tersebut dari keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya, demi Rabbmu, mereka-mereka itu tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim, sebagai pencetus hukum terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati ada perasaan sempit dalam dada mereka, dan mereka betul-betul berlapang dada menerima dengan sepenuhnya apa yang telah menjadi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum, lalu dia mencari pilihan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan hukumnya demikian, lalu dia menyisih hukum itu. Dengan alasan apa? "Lah, ustaz saya kok beda. Ustaz saya mengatakan begini. Yang lain mengatakan, ah, Pak Kiai yang pernah saya berguru padanya mengatakan itu. Saya lebih memilih ucapan Kiai saya." Atau yang lain, "Guru saya mengajarkan saya begini, maka saya lebih mengutamakan perkataan guru saya." Atau yang semisalnya, berarti menunjukkan keraguan dia untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dipertanyakan keimanan seorang demikian. Telah datang kepada dia hadis, tapi dia lebih memilih hawa nafsunya. "Ah, perasaan saya kok kurang serak kalau menerima hadis ini. Perasaan saya kok kalau menerima hadis ini nanti dicela orang. Perasaan saya kok kalau nanti menerima hadis ini nanti lain di mata orang lain, dianggapnya lemah." Ya Subhanallah. Kalian berusaha untuk mencari apa yang disenangi oleh manusia walaupun mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim yang benar-benar berserah diri, dia akan menjadikan hukum yang harus dia kerjakan, yang diamalkan adalah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Katakanlah, apabila ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, ataukah anak-anak kalian, ataukah saudara-saudara kalian, ataukah istri-istri kalian, ataukah karib kerabat kalian, ataukah harta-harta yang telah kalian peroleh, ataukah perdagangan yang telah kalian mendapatkan keuntungan padanya, yang kalian takut mendapatkan kerugian, ataukah karena tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nantikanlah, tunggulah kata Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menetapkan hukum di antara kalian, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau telah datang kepada dia ayat atau datang kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan sesuatu, tidak ada perkataan lain kecuali sami'na wa atha'na, kami mendengar dan kami taat, Dia tidak boleh menolak apa yang telah menjadi ketetapan itu dengan alasan, wah kalau begitu saya nanti berbeda dengan ustaz saya, kalau begitu nanti saya dianggap nyeleneh dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'a al-muslimun 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam la yahillu lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nas. Telah bersepakat seluruh kaum muslimin, maksudnya telah bersepakat seluruh para ulama, kata Imam Syafi'i. Ini perkataan al-Imam Syafi'i. Semestinya mereka-mereka yang menyandarkan diri kepada madhabul Imam Syafi'i mendengarkan nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sepakat para ulama, barang siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkannya hanya karena ucapan seseorang dari manusia. Ucapan siapa saja datang kepada dia hadis. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian orang berani memelintir hadis-hadis Nabi dipalingkan dari makna yang sebenarnya karena dia masih lebih memilih hawa nafsu. Padahal hadis itu telah jelas secara zahir, difahami secara zahir, namun berusaha untuk dipelintir, berusaha untuk difahami lagi. Maka keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa dia belum berhasil untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang kepada dia hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa yang menutupi dua mata kaki dari apa saja, sarungkah, celanakah, atau yang semisalnya, maka ancamannya dalam neraka. Waduh, gimana ya? Ustaz saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ustaz saya sendiri masih sering menutupi dua mata kakinya. Ya. Kalau pakai celana. Nah, masa sih neraka? Ini bukan ucapan saya, ini bukan ucapan siapapun dari kalangan para ulama. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tapi kan hanya makruh saja. Subhanallah. Ancaman neraka masih dikatakan makruh. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini salah satu contoh saja. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kadang seorang minimal dia mengatakan, aduh saya masih belum sanggup, saya tahu itu kebenaran, tapi kenapa ya? Ah ini masih mending yang seperti ini. Dia merasa bahwa dirinya salah, dia merasa bahwa dia berdosa. Ya. Ini jauh lebih baik dan diharapkan bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Tapi kalau kemudian muncul seorang dibacakan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia pelintirkan maknanya, dia berusaha untuk memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ini yang musibah. Ya. Ini yang musibah seperti ini. Tersesatnya sekian banyak kaum disebabkan karena mereka telah memalingkan nas-nas itu dari pemahaman yang sebenarnya. Kenapa kaum Khawarij itu menyimpang? Ya. Padahal kalau kita melihat slogan mereka itu, La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ayat. Inil hukmu illa lillah. Mereka slogannya itu ayat. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kalimatul haqqin aradu bihal batil. Itu kalimat kebenaran yang mereka ucapkan, namun yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Ya, kenapa? Karena mereka menafsirkan ayat itu dengan pemahaman mereka sendiri, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan nasihat-nasihat dari Rasulullah dan para sahabat. Memahami bahwa setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menyebabkan ittiba'ul hawa? Mengikuti hawa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka-mereka yang selalu lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada mengikuti hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itu akan menjadi tempat bagi dia. Keutamaan yang besar. Maka tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika ada permasalahan, amalkan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling pertama. Ya. Jangan mengembalikan kepada enggak seorang pun yang mengamalkan itu di kampung saya. Atau mungkin dengan alasan bahwa MUI telah berfatwa demikian, misalnya. Atau mungkin dengan alasan yang lain. Sementara hadis Rasul itu di hadapan dia, dia membacanya, dia memahaminya dengan baik. Tidak sepantasnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pada zamannya muncul orang-orang yang seperti ini. Mereka belajar ilmu hadis, tapi mereka selalu taklid kepada seorang imam yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini termasuk imam di zamannya. Ya. Kalau dengan bahasa kita, selevel lah dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, orang-orang itu ada yang belajar hadis, tapi kenapa kok dia selalu memakai fikihnya Sufyan ats-Tsauri? Nah, maka Imam Ahmad heran. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran melihat ada satu kaum. Mereka mengerti ilmu hadis, mereka mengetahui kesahihan satu hadis, tapi kok selalu condong kepada pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan tertimpa fitnah di muka bumi. Yang dimaksud fitnah itu adalah kesesatan, dan mereka akan merasakan adab yang pedih. Lalu kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah itu? "Al-fitnatu hiya az-zayr wa la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa' fi qalbihi shay'un min az-zayr fa yahlik." Jangan sampai dia menolak sebahagian dari ucapan yang dibawa oleh Rasul, lalu kemudian muncullah pada dirinya itu ada penyimpangan sehingga dia menjadi binasa. Sehingga dia menjadi binasa. Kenapa? Menolak sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa keimanan manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang imannya sempurna, ada yang berkurang keimanan. Maka hendaklah seorang muslim selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk menambah keimanannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bercerita di hadapan para sahabat tentang salah satu mimpinya. Beliau mengatakan, "Ra'aitun nasa wa 'alaihim thiyabun minha ma yablughu thali wa minha ma duna dhalik." Aku suatu ketika melihat ada orang-orang di dalam mimpi. Mereka itu berpakaian, tapi pakaian mereka berbeda-beda. Ada yang berpakaian dari atas sampai dadanya saja, bawahnya itu gak ada pakaiannya. Ada yang berpakaian lebih panjang dari itu. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, "Dan aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi thawbun yajurru." Dia pakaian-pakaian itu sampai menutupi seluruh tubuhnya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa penakwilan dari mimpi ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama seseorang, iman seseorang. Maksudnya bahwa keimanan orang itu bertingkat-tingkat. Pakaian itu adalah keimanan di dalam mimpi. Ada yang imannya tipis, yang tadi pakai pakaian itu sampai ke dadanya, ada yang imannya lebih sempurna-sempurna, dan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah iman yang sempurna. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita sampaikan pada pertemuan kita di kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Allah ta'ala bersawab. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Allah. Ya, kalau tidak ada sampai sini insyaAllah. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.